ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قدف الله عزكم الله Kita akan mengkaji kembali kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita masuk kepada adab yang ke-8. Iya, betul. Qala al-mu'allif rahimahullah ats-tsaminu, yang ke-8, yakni adab seorang thalib terhadap gurunya. An yuqallil isti'mal al-mata'im allati hiya min asbabil baladah wa dha'fil hawas. Meminimalisir menggunakan mengkonsumsi makanan-makanan yang akan menyebabkan kebodohan, kedunguan, dan melemahkan indrawi, melemahkan daripada indera kita. Tentunya perkara ini yang pertama terkait dengan tajribah, yang kedua terkait dengan penelitian, hasil-hasil penelitian teknologi medis, ya mereka memang memiliki kemampuan untuk mengetahui kandungan-kandungan dan nutrisi-nutrisi daripada setiap makanan. Maka makanan-makanan yang disinyalir akan membawa kepada gangguan mental ataupun spiritual, atau gangguan-gangguan yang kaitannya dengan kemampuan otak, intelektual, serta gangguan-gangguan terkait dengan saraf-saraf motorik. Saraf-saraf motorik ini disebut dengan dha'ful hawas, lemahnya indera kita. Saraf mata menjadi lemah, pendengaran menjadi lemah, mencium juga lemah, meraba juga akan rusak kemampuan kita dalam hawas. Maka makanan-makanan tersebut dihindari. Bukan diharamkan, tetapi dihindari. Apabila makanan itu adalah makanan yang halal. Dan kalau pada zaman dahulu belum ada alat-alat untuk mendeteksi daripada kadar dan kandungan daripada nutrisi setiap makanan, tentu yang terpakai adalah tajribah. Yang terpakai adalah tajribah. Secara empiris. Sehingga apa yang diketahui secara tajribah akan membawa gangguan-gangguan tersebut, seorang talib berusaha untuk menghindarinya. Katufah al-hamil, seperti contohnya di sini adalah tufah. Apa tufah? Apel. Al-hamid dengan dot apa? Artinya? Apa? Yang jelas masam. Ya. Masam. Ya, ini apel yang cemberut. Pernah lihat apel cemberut? Ya, antum tadi katakan masam. Masam itu kan cemberut. Abasa wa tawalla, yang bermuka masam. Cemberut kan? Nah, ini apel ada yang masam juga. Apel cemberut. Nah, ini harus dihindari. Ya. Makan apel cemberut. Tapi kalau apelnya manis, ya ini dia. Dia enggak suka cemberut. Zen, kalau ada, ya kan? Nah, kalau ada apel yang manis kelihatan, wis, ranum begitu manis ini. Zen. Kalau terlihat sudah cemberut, jangan dimakan. Ya. Ini apel cemberut rasanya masam. Tip. Akan menyebabkan apa tadi? Melemahkan hafalan. Mendatangkan kedunguan. Melemahkan hawas. Wal baqillah. Kacang-kacangan. Kacang polong. Yang warnanya hijau itu apa namanya? Kacang kapri. Kacang polong atau kacang kapri. Itu mungkin dari sisi, satu sisi ya, secara... Makanan yang membuat batuk juga dihindari. Secara uji klinis, yang masam-masam itu tidak mesti jelek. Artinya apa yang telah menjadi sesuatu yang istilahnya ya secara tajribah tadi, secara pengalaman, akan berefek negatif pada satu sisi, belum tentu negatif pada sisi yang lain. Semisal sekarang ini diketahui bahwasanya yang masam-masam itu justru merupakan tinggi kadar kandungan apa? Vitamin C-nya. Ya, vitamin C yang tinggi ini menjadi antioksidan dan menguatkan daripada imun kita. Itu juga sangat bagus. Satu sisi. Sehingga apa yang disebutkan di sini bukan mutlak dan tidak menghukumi haramnya, sekedar tentunya kalau ada alternatif lain untuk menguatkan daripada imun, misalnya selain daripada yang masam-masam tadi, maka itu utama, itu bagus. Dan sekali tempo makan yang masam pun juga biidznillah tidak mengapa, karena tidak sampai pada taraf yang haram. Demikian pula kacang-kacangan yang ternyata kandungan nutrisinya sangat besar dan sangat banyak vitaminnya. Hanya terkadang beberapa orang makan kacang-kacangan itu alergi, sehingga menyebabkan dia ya bentol-bentol, gatal karena alergi. Maka ini juga labas untuk menghindarinya. wasurbil khal, dan minum cuka. Tetapi ini juga tidak secara mutlak, ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan khairul idam al-khal, sebaik-baik daripada idam adalah al-khal. Atau ni'mal idam. Al-khal. Dan ternyata khal itu bagus sekali. Ya, cuka itu bagus untuk tubuh. Dia sebagai apa istilahnya, terutama bagi orang yang mungkin sering kena asam lambung, itu justru minum cuka apel. Nah, ini sangat dianjurkan. Cuka apel ya lumayan harganya. Cuman dia sangat besar manfaatnya untuk menetralisir daripada asam lambung. Ya, karena lambung kita itu asalnya sudah asam, cuman terkadang keasamannya itu kurang sehingga butuh disuplai. Nah, di saat kemudian seseorang makan makanan tertentu, dia akan sakit disebabkan asam lambungnya tersebut. Maka bisa ternetralisir dengan cuka apel. Ya. Cuka apel ini manfaatnya banyak sekali daripada itu. Bisa diminum dengan air putih saja, air hangat begitu, kasih 1 sendok cuka apel, diaduk, kemudian dikonsumsi pagi dan petang. Itu bagus. Dikonsumsi pagi dan petang. Untuk perawatan wajah itu juga bagus. Tapi bukan untuk itu. Kita bicara ini lain lagi ini. Ya. Kalau itu nanti pembahasannya lain. Dan kelihatannya banyak pesertanya kalau itu. Taib. Itu babnya lain ya. Al-Muhim, kita bicara tentang kandungan daripada makanan ataupun minuman yang di situ akan membawa kepada dampak-dampak positif pada tubuh kita. Sehingga subul khal ini juga bukan suatu yang mutlak untuk dihindari. Wa kadzalika ma yukthiru isti'maluhul bulgham. Demikian pula memperbanyak sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang akan memperbanyak bulgham. Bulgham ini lendir atau dahak. Nah, ini juga dihindari. Ini biasanya ya makanan-makanan berkuah. Makanan berkuah, bersantan, berkaldu. Memang rasanya nikmat, zen, mantap. Akan tetapi dia mubalid lidhin. Ya. Membuat bebal akal. Menjadikan akal bebal. Kalau terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, ya, kurang bagus. Al-musqillil badan. Menjadikan badan kita ini lesu. Musqil itu memberatkan. Jadi badan itu terasa berat. Ya, setelah makan makanan-makanan yang berkaldu, bersantan, sampai santannya sampai kental sekali. Itu akan memberatkan badan. Kakathratil alban wasamak, seperti banyak minum susu. Nah, ini juga susu ini kandungannya sangat luar biasa, manfaatnya besar dan sangat disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini juga tidak secara mutlak. Samak juga demikian. Samak itu secara medis ya memiliki kandungan nutrisi yang luar biasa, bahkan untuk daya ingat. Sehingga kemungkinan untuk hal ini ya beliau penulis belum sampai padanya hasil penelitian modernnya, jelas ya kan, belum sampai pada beliau. Ini tahun berapa ditulisnya? Sedangkan samak ini di sana ada asam amino, ada omega 3, ada ginkgo biloba, semacam-macam lah namanya. Kita tidak tahu istilah-istilahnya, tetapi itu semua bermanfaat pada tubuh kita. Sehingga makanan-makanan tersebut bagus kalau ada untuk dikonsumsi. Wasbah dalik dan yang semisalnya. Taib. Wayam bagi an yasta'milah ma ja'alahullahu ta'ala sababan li jaudati dhihan. Dan seyogyanya. Seringnya disebut seyogyanya gitu ya. Sesolonya gitu belum mana. sejogjanya yang bagi an yustamal ma ja'alahu Allah taala sababan li jawdati dhihan, untuk mempergunakan mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman juga yang Allah jadikan, yakni secara sunnatullah. Tentu ini sekali lagi berdasarkan tajribah dan juga uji klinis ya. Berdasarkan tajribah ini disebut empiris. Berdasarkan penelitian ini namanya klinis. Ini istilah saja supaya antum tahu. Secara tajribah ataupun secara klinis. Sababan lijaudati dhihan, sebagai sebab untuk bagusnya otak kita, yakni nutrisi untuk otak kita. Apa contohnya? Kamudri alban wal mustoka, seperti mengunyah alban dan mustoka. Ini dua nama tumbuhan ya, dikenal dengan kemenyan Arab. Bahasa Latinnya Boswellia serrata. Boswellia serrata itu banyak sekali manfaatnya. Kalau bahasa kita salai gugul, kalau orang Indonesia menyebutnya salai gugul. Gugul. Salai gugul. Ini mustoka di sini dijual ya di banyak tempat, di toko-toko kosmetik itu banyak. Banyak dijual. Mustaka namanya. Tinggal cari kata kunci mustaka nanti ketemu itu. Sudah bentuknya sudah apa istilahnya minyak ya. Ada yang masih berupa kembangnya itu. Itu bisa dikonsumsi, dikunyah. Ala hasabil ada, sesuai dengan kebiasaan yang ada. Dan kemanfaatan daripada dua macam kemenyan Arab ini sangat besar sekali. Wa aklu zabib, bukrotan, dan makan zabib. Apa zabib? Kis. Harus ada S-nya lo ya. Kis. Mis. Betul. Jangan dihilangi S-nya. Taib. Kis mis. Aklus zabib. Ini makan. Kis mis bukrotan. Pagi hari. Wal julab, apa julab? Air mawar. Ya. Air mawar. Untuk zabib ini mujarab sekali ya. Dan dilakukan oleh banyak para ulama dan disarankan untuk memperbanyak mengkonsumsi zabib. Yang memang harganya juga relatif lebih mahal. Julab ini juga banyak dijual bebas. Ya, bagi yang menginginkannya mudah untuk mendapatkannya. Wa nahu dzalik. Dan yang semisalnya mimma laisa hadza mauti syarhi. Yang tentunya bukan di sini tempat penjelasannya. Kita bisa konsultasi kepada pakar-pakar kesehatan, ya, dokter-dokter. Dan biasanya juga gratis itu. Kita bisa berkonsultasi pada pakar-pakar kesehatan tersebut. Makanan-makanan apa saja, buah-buahan apa saja, ya, minuman-minuman apa saja. Yang akan menguatkan daripada hafalan kita. Ya. Menguatkan daripada hafalan. Dan apa yang melemahkan hafalan. wa yambagi an yajtaniba ma yurithun nisyan bil khassah atau bil khasiyah. Sebagian tersebut bil khassah gini ada dengan bil khasiyah. Kalau bil khasiyah artinya adalah bitajribah, kalau bil khassah yakni secara khusus. Yang bagi an yajtaniba ma yurithun nisyan bil khassah. Nah ini cetakan yang ada pada anak. Rumah di An-Nasr, rumah di Lin-Nasr ya, cetakan pada anak ini. Bil khassah. Adapun pada cetakan lain bil khasiyah. Bil khasiyah artinya bitajribah. Dan hendaknya yajtanib menjauhi apa-apa yang akan mendatangkan nisyan. Membuat kelupaan, membuat mudah untuk lupa. Secara khusus atau berdasarkan tajribah. Apa contohnya? Ka'akli su'ril fa'ar, seperti makan sisa daripada makanan yang sudah dimakan sama apa fa'ar, tikus. Kalau sudah dimakan tikus, ya jangan dicicipin. Ini rasanya seperti apa ini? Makanan bekas digigit tikus, ya. Dihindari. Bukan dibuang semuanya, ya, dibuang bagian yang dikerikiti sama tikus tersebut. Jangan ikut-ikutan kerikiti. Taib. Wa qira'atu alwahil qubur. Dan membaca papan-papan nama yang ada di kubur-kuburan, di kuburan itu. Biasanya kan kuburan-kuburan di situ ada papannya, ya, alwah dari kayu biasanya ditulisi Fulan bin Fulan wafat tahun sekian atau lahir tahun sekian wafat tahun sekian, ya. Atau Fulanah binti Fulan lahir tahun sekian wafat tahun sekian. Itu akan secara tajribah, bisa secara tajribah, bisa pula secara mitos. Ya kan? Tidak ada hubungannya kan? Cuman ya ini disebut secara tajribah. Wallahu a'lam. Apakah seperti itu? Al-muhim kalau dalil jelas tidak ada. Dalilnya larangan malah yang ada, ya kan? Larangan untuk menulis, mengapur dan memperindah kuburan ataupun meninggikannya. Wadukhul baina jamalain maqturain, dan masuk antara dua onta yang berjejer beriringan. Ada dua onta begini, kemudian antum masuk di sini. Langsung hilang hafalan antum satu juz. Nah, yang seperti ini ya tentunya ghairu waqi', ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Artinya ini juga sesuatu yang belum tentu terbukti hatta secara tajribah, ya. Hatta secara tajribah. Hanya tentunya kurang kerjaan kalau orang melakukan hal terdemikian. Nunggu ada onta dua berjejer kemudian masuk gitu badala gitu. Tidak ada kerjaan namanya. Atau kalau di sini sulit mencari onta, cari kuda. Saya mau menyelisih ini. Kalau saya masuk di antara dua kuda jadi pintar. Hafalan saya jadi kuat. Ya jangan, kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Tayyib wa ilqa'ul ummal dan petan. Ini orang Jawa bilang petan. Gak tahu kalau bahasa Sulawesinya apa petan. Petan juga. Iya. Nah ini orang Sulawesi tidak tahu petan kelihatannya. Apa petan? Mencari kutu, ya, mencari kutu di kepala orang itu biasanya sampai berjejer kayak sepur, ya, satu di depan begini, kemudian belakangnya lagi, belakangnya lagi, belakangnya lagi, yang kasihan paling belakang. Ini ilqaul kumal, wallahu a'lam bishawab. Ilqaul kumal ini apakah juga termasuk, ya, al-muhim, ya, tentunya sekali tempo saja tidak apa-apa. Sekali tempo untuk ya petan milik temannya atau adiknya atau kakaknya atau boe. Enggak apa-apa disuruh di rumah misalnya, le petani le. Enggak apa-apa. Sekali tempo, jangan kemudian wah, bu, marane hafalanku hilang rong jus lu. Ya, dalilnya dibacakan di sini ilqaul kumal, Bu. Nah, wa nahu dzalik minal mujarrabat fi, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang berdasarkan tajribah. Taib di dalam footnote disebutkan di sini pada cetakan yang lain lagi ini. Cetakan mana ini? Maktabah Ibnu Abbas, ya, cetakan Maktabah Ibnu Abbas. Ya, pentahkiknya menyatakan yuqalliluha ala sabilil adah la al ibadah. Di sini taklil yang dimaksudkan ya kan an yuqallil istimal al mata'im ila akhirih. Meminimalisir hanya sebatas ala sabilil adah, dan ini tanbih yang bagus. Ala sabilil adah. Sebatas kebiasaan. Ya, bukan diyakini sebagai ibadah. Bukan diyakini sebagai ibadah. Itu semua tadi makanan-makanan, minuman-minuman dan kebiasaan-kebiasaan tadi itu semua kalaupun dihindari bukan dalam rangka ibadah. Bukan ta'abudan, ya. Tetapi hanya adatan, kebiasaan. Wa hadza ghalibu mabniun 'ala tajribah, dan ini umumnya secara umum dominan berdasarkan tajribah, pengalaman. Wa ba'dhuha la dalil 'alaihi, dan sebagiannya bahkan tidak ada dalilnya. Yang tadi kita isyaratkan tadi itu banyak daripada yang tidak ada dalilnya. La min aklin wala naklin wala hissin wala makna. Tidak ada dalilnya sama sekali, tidak secara akal, enggak masuk logika, ya, masuk di antara dua unta misalnya hilang hafalan atau lemah hafalannya, enggak masuk logika, ya. Tidak pula secara nakal, tidak pula secara his, dan tidak pula secara makna. Tip. Adapun pada cetakan yang lainnya disebutkan di situ tambahan Zadal Imam Az-Zarnuji. Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah menambahkan, yakni dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim. Wasiwak. Ini, siwak ini sangat penting sekali. Dan itu mujarab. Kalau antum mau belajar misalnya bersiwak dulu atau mau ngajar, ya. Atau mau ngajar atau mau khutbah muhadharah, ya, jangan lupa bersiwak dan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya kalau bersiwak, ya. Bagaimana cara membedakannya, saya nggak pernah bersiwak, nah itu malah justru akan tampak bedanya. Sekali bersiwak langsung terasa. Khutbah misalnya bisa lancar. Kalau enggak bersiwak, terkadang lidahnya tergigit gigi. Mau bicara malah kejepit di gigi. Akhirnya kecepit, paham enggak? Kecepit. Ya. Keselio api lidah itu bisa enggak? Artinya, jadi start kulisan, ya, keluarnya itu tidak seperti apa yang diinginkan. Itu sering terjadi. Sering terjadi. Itu bisa dihindari dengan apa? Bersiwak. Kalau tidak punya siwak, pasta gigi. Ya. Pasta gigi. Pasta gigi juga tidak harus merek siwak. F. Merek yang lain tidak apa-apa. Al-muhim, dibersihkan giginya. Tidak Ular kah? Tayyib. Wa syurbul asal. Minum apa? Madu. Itu juga bagus. Ya. Minum madu untuk hafalan itu juga sangat bagus, sangat dianjurkan. Wa aklul kundur. Kundur dengan alban tadi sama. Nama lainnya alban atau mustoka itu kundur. Ma'as sukar. Dengan gula. Lebih utama tentunya dengan madu, bukan dengan gula. Kalau gula ya asan gula ini apa namanya, gula yang dideres itu. Wa aklu ahad wa isrina zabibah khamra, dan makan 21 butir kismis yang berwarna merah. Kulla yaumin ala rik, setiap hari. Setiap hari 21 berarti kalau 3 kali 7 butir ya. 7 butir zabib. Ya, 7 butir ditelan dengan ludah. Ditelan dengan ludah artinya tidak hanya sekedar langsung ditelan. Ya, dikunyah sampai lembut. Kemudian di situ akan terkumpul bersamaan dengan kunyahan kita itu ludah. Setelah itu baru ditelan. Yurisul hifat, itu akan mewariskan hifat. Wa yasfi min kathir minal amrad wal asqam, dan menyembuhkan banyak sekali daripada penyakit. Wa kullu ma yaqalul bulgham warutubat yazid fil hifat, wa kullu ma yazid fil bulgham yuwarithun nisyan, dan segala sesuatu yang akan membuat sedikitnya bulgham, yakni lendir atau dahak, dan yakni membuat apa istilahnya sesuatu yang basah pada badan kita, itu akan menambah hifat, dan setiap perkara-perkara yang di situ akan membawa banyaknya dahak atau membawa banyaknya lendir di dalam tubuh kita ini, itu akan melemahkan hafalan. Itu disebutkan oleh Az-Zurnuji rahimahullah dalam Ta'limul Muta'allim. Salim ibn Abdullah, putra daripada Abdullah ibn Umar ibn Khattab, ya, salah satu fuqaha Sab'ah, beliau mengatakan, dakhaltu 'alal Walid ibn Abdul Malik, aku masuk menemui Al-Walid ibn Abdul Malik, khalifah Bani Umayyah. Faqal, maka Al-Walid mengatakan, ma'asana jismak, alangkah sangat bagusnya fisikmu, yakni tampak kelihatan gagah, perkasa, besar badannya. Orang sekarang bilang maco. Perutnya apa? Six pack. Itu maco. Kok bisa seperti itu? Bagusnya badanmu bagaimana? Fama ta'amu, apa makananmu? Ya memang keturunnya Umar ini kan. Umar bin Khattab menurunkan Abdullah bin Umar, menurunkan Salim. Ya kan? Memang dari keturunan orang yang gagah. Qultu, aku jawab, kata Salim, al-ka'ak wa zaid. Makanannya itu, ka'ak itu kue kering, keras, dimakan dengan zaid, dengan minyak, untuk melumerkannya sedikit biar bisa ketelan begitu, dengan minyak. Ya, ini makanan kering. Kal, maka Al-Walid nyatakan, watastahi, dan kamu berselera makan seperti itu. Makanan seperti itu kamu berselera. Kultu, aku katakan, kata Salim, adahu hatta astahi. Ya, aku tinggalkan, memang gak selera. Tapi kalau sudah kelaparan, mau gimana lagi? Ya kan? Adahu. Aku tinggalkan sampai selera. Lalu sudah kelaparan. Sampai akhirnya selera. Ya namanya orang selera. Makan makanan. Ya karak pun bisa nikmat. Namanya juga kelaparan. Faida istahaituhu akaltu. Di saat aku sudah selera, baru aku makan. Itu makanannya terus. Makanan-makanan yang kering. Badannya menjadi gempal. Wa kana yaqul, dan Salim ini diantaranya yang diucapkan adalah iyyakum wa mudawwamah billaham fa innalahu darawah ka darawati syarab. Hati-hati kalian dari sering-sering makan daging, terus-menerus makan daging. Karena daging itu memiliki darawah seperti darawahnya syarab. Darawah itu maksudnya adalah candu ya. Maksudnya di sini itu candu, seperti candunya minum-minuman keras. Minuman keras itu candu. Orang yang sudah minum, dia sulit untuk bisa mengekangnya di saat ada. Ini dinisbatkan di sini ucapan Salim, akan tetapi yang kita dapatkan ini ucapan daripada kakeknya. Kakeknya yakni Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyatakan innalillahi darawah ka darawatil khamr. Daging itu memiliki darawah seperti darawahnya khamr. Dijelaskan oleh An-Nawawi dalam Sahih Muslim, ai anna man ta'adahu la yasbir anhu kama la yasbir anil khamr mu'taduha. Ya, ini bahwa orang yang membiasakan makan daging, dia tidak akan sanggup bersabar darinya sebagaimana tidak bersabarnya orang yang terbiasa minum minuman keras. Al-Lais menyatakan, kan Ibnu Syihab yukthiru surbal asal wala yakul at-tufah. Adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau banyak minum asal. Ya, kebiasaan beliau adalah minum madu dan tidak makan tufah, tidak makan yang kecut-kecut. Tufah apel. Dan Az-Zuhri mengatakan man sarra'a an yahfaz al-hadis fal ya'kul az-zabib. Siapa yang senang untuk dia mudah dalam menghafal hadis, hendaknya dia makan zabib. Minumannya apa namanya tadi? Asal, madu, dan makanannya zabib. Az-Zahabi menyatakan wa min hifdz Zuhri annahu hafizul Qur'an fi 80 lailah. Di antara bentuk gambaran akan kekuatan hafalannya Az-Zuhri ini, mampu menghafal Al-Quran 30 juz hanya dalam 80 malam. Ya, 30 juz dihafal dalam waktu 80 malam. Itu Az-Zuhri. Ya, siapa yang ingin mengikuti apa metodenya, maka silakan mencoba. Minum anggur. Apa tadi? Madu. Al-asal. Tadi kelihatannya belum sikat gigi. Satu tulisan. Minum madu. Dan makanannya apa? Zabib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan fawaidnya dicatat. Karena pertemuan depan, seperti biasa, kita akan merujukkan dan kita akan tanyakan. Naktabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.